saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Hadis yang berikutnya tentang keutamaan membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis Aisyah, qala Rasulullah SAW, alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa syaqun alaihi falahu ajran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa orang yang membaca Al-Quran wa huwa mahirun bihi, orang tersebut mahirun dalam membaca Al-Quran. Hadis ini lafaz Muslim. Dalam lafaz Bukhari, wa huwa hafidhun lahu, dan dia hafal Al-Quran tersebut. Jadi maksud mahir adalah dia hafal Al-Quran tersebut, pandai membaca Al-Quran, tahu kaidah-kaidah tajwid seputar Al-Quran, hukum-hukum seputar Al-Quran. Ma'as-safaratil kiramil bararah, maka dia bersama as-safarah, para malaikat yang membawa risalah al-kiram yang mulia lagi baik. Lihat bagaimana derajat tingginya derajat para pembawa Al-Quran. Derajat mereka bersama para malaikat. Yang tentang makna, apa maksud bersama para malaikat? Di sini para ulama, di antara Imam An-Nawawi, menafsirkan ada dua makna yang bisa dimasukkan ke dalam hadis tersebut. Makna yang pertama bahwa mereka adalah an yakuna fil akhirah manaziluhum an yakuna lahu fiha rafiqan lil malaika liittisafihi bi sifatihim min hamli kitabillah. Yaitu apa? Di akhirat derajat mereka bersama para malaikat. Kenapa? Karena mereka amalan mereka sama dengan malaikat. Para malaikat wasitu antara Allah kepada manusia sebagai pembawa risalah. Begitu pula para pembawa Al-Quran. Sehingga apa? Di akhirat derajat mereka disamakan dengan para malaikat. Makna yang kedua adalah annahu amilun bi'amalihi, bahwa para pembawa Al-Quran mengamalkan sebagaimana para malaikat pembawa risalah, yang mereka membawa risalah dari Allah, Al-Quran, wahyu dari Allah, menyebarkannya kepada manusia sebaik-baik amal. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ta'u fi, orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata dalam membaca, wa huwa syaqun 'alaihi, dia susah membaca Al-Quran, falahu ajran, maka baginya dapat dua pahala. Dalam hadis ini para ulama khilaf, mana yang lebih afdal, apakah orang yang mahir dalam Al-Quran atau orang yang justru terbata-bata? Sebagian ulama merajihkan bahwa yang rajih adalah orang yang mahir fil Quran, itu lebih afdal, lebih besar pahalanya. Kenapa? Lihat, karena derajatnya itu sama dengan malaikat. Jadi apa? Mereka lebih afdal dan lebih besar pahalanya. Jadi apa? Walaupun mereka dapat satu pahala, tapi itu ibaratnya pahala yang sebesar gunung. Adapun orang yang membaca, sulit membaca Al-Quran, dia dapat dua pahala. Pahala membaca dan pahala susah, tapi pahalanya sebesar batu atau batu besar lah. Jadi apa? Yang satu, orang yang mahir itu dapat satu pahala tapi sebesar gunung. Orang yang susah membacanya, dia dapat dua pahala tapi dua pahala yang kecil. Sebagian para ulama menjelaskan tidak, yang lebih banyak pahalanya adalah orang yang membacanya susah. Berdasarkan zahir hadis tersebut, falahu ajran, dapat dua pahala. Mafhumnya, orang yang mahir fil Quran hanya dapat satu pahala. Walau alam, masing-masing ulama ada pendapatnya. Dan tetap saja, baik yang mahir dalam Al-Quran maupun yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, masing-masing memiliki fadilah. Sehingga apa? Tidak ada lagi yang menghalangi kaum muslimin untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, apapun keadaan mereka, baik mereka mahir ataupun tidak mahir dalam membaca Al-Quran. Senantiasanya orang yang mahir membaca Al-Quran, dulunya pasti mereka dulu tidak mahir, tapi mereka belajar, terus membaca Al-Quran, belajar kepada ustadz yang mahir, senantiasa seperti itu, mengulang-ulangi bacaannya sehingga akhirnya mereka menjadi mahir. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.